بسم الله الرحمن الرحيم. فضمها زكريا إلى زوجته يعني خالتها، وبنى لها بيتا واسترضع لها المراضع، حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا أي غرفة في المسجد، وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليها إلا بسلم، ولا يسعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. فقال زكريا: يا مريم، من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك؟ وذلك أنه إذا خرج من عندها أغلق عليها 7 أبواب. فقالت مريم: هو من عند الله فلا تستبعده، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي رواية: إن مريم حين ولدت لم تلق ثديا، بل كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول زكريا: يا مريم، أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. تكلمت وهي صغيرة في المهدي كما تكلم ولد عيسى وهو صغير في المهد. وقد جاء في الحديث بمثل هذه الواقعة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال: يا بني، هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع. فقالت: لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذت منها ووضعت في جفنة لها، وقالت: لا أوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا وحسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له: بأبي وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال: هل أمي يا بني؟ قالت: فأتيته بالجفنة، فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصلت على نبيه وقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بني؟ فقالت: يا أبتي، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال: الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته جميعا حتى شبعوا. قالت: وبقيت الجفنة كما هي، فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران، وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. ولما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق الحنة، أن الله يرزق لحنة مريم وقد كانت عاكرا وزوجه كبير، ورأى أن الله يرزق لمريم من طعام الجنة ومن الفواكه قبل أوانه، طمع زكريا في أن يرزقه الله ولدا تقيا صالحا رضيا يرث علمه ونبوته، لأنه خاف أن يضيئ بن عمه دين الله ويغير أحكامه، ولأنه شاهد من بني إسرائيل تبديل الدين وقتل الأنبياء. وكان زكريا قد ضعف جسمه وابيض شعره ويبس جلده وعصبه وعظمه، وعمره إذ ذاك 120 سنة، وبلغت امرأة 98. فدخل محرابه للصلاة في جوف الليل، وأغلق بابه فناجى ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. روي أن زكريا الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول. روي أن زكريا الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول. فبينما هو قائم يصلي في المحراب عند المذبح والناس ينتظرون أن يأذن في الدخول، إذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض، ففزع زكريا منه، فناداه وهو جبريل عليه السلام: يا زكريا، إن الله يبشرك بيحيى. وذلك قوله تعالى وكفلها زكريا ضمها إليه وفي قراءة بالتشديد ونسب زكريا والفاعل الله كلما دخل علي زكريا المحراب الغرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا قال ما يا مريم أنى من أين لك هذا قالت وهي صغيرة هو من عند الله يأتيني به من الجنة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبع هنالك أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء من في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيت انقرضوا دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل قال ربي هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع الدعاء مجيبه فنادت الملائكة أي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد إن الله يبشرك بيحيى مثقلا ومخففا وقال في سورة مريم كافا يا عين صاد الله أعلم بمراده بذلك هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول رحمة زكريا بيان له إذ نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة قال ربي إني وهنا ضعف العظم جميعه مني واشتعل الرأس مني شيبا تمييز انتشر السيف في شعره كما ينتشر سعى النار في الحطب وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك بدعائي إياك ربي شقيا خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي وإني خفت الموالي الذين يلوني في النسب كبني العم من ورائي بعد موتي على الدين أن يضيئوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين وكانت امرأتي عاقرا لا تلد فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني بالجسم جواب الأمر وبالرفع صفة وليا ويرث من آل يعقوب جدي العلم والنبوة واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك قال تعالى في إجابة طلبه الابن والحاصل برحمته يا زكريا إنا نبشرك بغلام يرث كما سألت اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي مسمى بيحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله kemarin setelah mereka melemparkan pena-pena ada di sungai Urdun dan ternyata semua pena-pena tokoh-tokoh saat itu tenggelam kecuali pena Nabi Zakaria dan diputuskan yang berhak untuk memelihara Nabi Siti Maryam adalah Nabi Zakaria. Akhirnya Siti Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dipiara sampai akhirnya besar. Dan karena sudah dinadarkan untuk di masjid, maka dibuatkan mihrab satu ruangan di atas. Jadi pintunya dari bawah dibuka ke atas begini, tidak mungkin akan bisa sampai ke sana kecuali harus naik tangga. Karena perempuan. Jadi dibuatkan khusus, kamar khusus. Dikirim di situ makanannya. Pagi, siang, sore oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tumbuh Siti Maryam begitu cepat, cerdas, cantik sekali. Tapi ada keanehan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria mengirimkan makanan, ia mendapatkan buah-buahan di ruangannya Siti Maryam gitu. Anehnya yang bukan musimnya, buah-buahan musim panas tapi bisa ada di waktu musim dingin. Sebaliknya musim dingin, buah-buahan musim panas yang ada. Nabi Zakaria heran, anna laki hada. Maryam, dari mana ini? Yang bisa masuk ruangan ini hanya aku gak bawa buah. Kok setiap aku masuk ada buah-buah? Bukan musimnya lagi. Anna laki hada. Dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Menjawab si Siti Maryam, ini kiriman dari Tuhan, dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka, tanpa perkiraan. Sekalipun musim dingin, bisa dikirimkan hasil buah musim panas. Sekalipun musim panas, bisa dihasilkan hasil buah musim dingin. Ini bukan kirimannya manusia, tapi Allah yang menciptakan alam yang mengirimkan. Tertegun Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini tua sudah, gak punya anak. Umurnya saat itu 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Melihat kejadian ibunya Siti Maryam, siapa? Hannah kemarin. Sudah tua punya anak Siti Maryam. Dan juga melihat kejadian daripada Siti Maryam yang tinggal ada di ruang yang di atas, terisolasi, gak ada mungkin ada orang yang bisa masuk kecuali beliau Nabi Zakaria. Dan itu pun ada 7 lapis pintu untuk memasukinya. Kemudian ada buah-buahan yang bukan pada musimnya, dan itu adalah dari Allah. Maka si Nabi Allah Zakaria berpikir, ya Allah, keluargaku banyak yang punah turunannya, gak ada penerusnya, karena banyak yang gak punya anak. Kemudian ternyata turunan mereka berubah agamanya. Asalnya bertauhid, berubah menjadi penyembah berhala atau mensyirikkan Tuhan. Nabi Zakaria gak kepingin terjadi pada kaumnya tadi itu. Akhirnya Nabi Zakaria sadar bahwa Allah itu maha bisa kok. Bisa mewujudkan buah yang bukan pada musimnya. Bisa perempuan yang sudah tua hamil seperti ibunya Siti Maryam, Siti Hannah. Akhirnya Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah untuk dikaruniakan anak. Padahal umurnya berapa? 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Udah lemes badannya, udah kurus, rambutnya udah putih semuanya. Istrinya juga begitu. Tapi dia tidak putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, Siti Maryam ini mulai kecil enggak pernah netek. Siti Maryam ini mulai kecil tidak pernah menetek. Dan Siti Maryam ini makanannya aneh-aneh itu. Dilihat makan, loh, kok aneh yang dimakan ini? Enggak ada makanan ini. Buah-buahan yang dimakan bukan waktunya. Makanannya enggak ada didapatkan di saat itu. Waktu itu Siti Maryam masih kecil, belum bisa bicara, makan. Kan sudah dikatakan bahwa Siti Maryam itu Allah berikan pertumbuhan badannya satu hari seperti bayi satu tahun. Jadi cepat dewasanya. Maryam, dari mana makanan ini? Ngomong bayi ini. Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan tanpa disangka-sangka. Jadi Siti Maryam itu juga kalau dalam versi yang kedua ini berbicara ketika bayi sebagaimana anaknya Nabi Isa berbicara ketika bayi. Cuma yang jelas kejadian yang pertama bahwa Siti Maryam dalam mihrab tadi itu kebanyakan yang menafsirkan begitu ya. Jadi sudah dewasa waktu itu Siti Maryam, sudah diisolasi, sudah dipingit kata orang sekarang, tapi ditaruh ada di masjid, pintunya ada di bawah, tidak ada yang naik kecuali Nabi Zakaria, dan ia mendapatkan buah sebagaimana diceritakan dalam versi yang pertama tadi itu. Ringkas cerita, Nabi Zakaria akhirnya berharap kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh, anak yang takwa, anak yang bisa mewarisi ilmunya bahkan kenabiannya. Karena khawatir terjadi seperti turunan paman-pamannya yang berubah agamanya, akidahnya, dan keyakinannya. Kemudian Nabi Zakaria, beliau ketika beribadah di malam hari, seraya berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku darimu ya Allah anak yang baik, anak yang soleh, yang bisa meneruskan perjuanganku ya Allah. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk datang kepada Nabi Zakaria di tengah sholat. Innallaha yubashiruka biyahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu, dikabulkan doa kamu, dan engkau dikaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Jadi yang memberikan nama adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah wujudkan. Subhanallah. Cerita ini dikutip dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah, wa kafalaha Zakaria. Ada yang baca wa kafalaha ay ja'alahu kafilan. Ja'alallahu Zakaria kafilan. Wa kafalaha Zakaria, dan memeliharalah kepada Siti Maryam Nabi Zakaria. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab, setiap masuk Nabi Zakaria ke ruangannya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, mendapatkan Nabi Zakaria makanan rizki, rizki yang tidak ada di musim saat itu. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, dari mana ini kamu dapatkan? Qalat huwa min indillah. Wahai Nabi Zakaria, ini adalah kiriman dari Allah, dikirim dari surga Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria setelah melihat kejadian yang aneh itu memohon kepada Tuhannya. Rabbi qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada aku darimu turunan yang baik, anak yang saleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa waqa'imun yusalli fil mihrab. Maka datanglah malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria lagi tengah solat saat itu ada di masjid. Innallaha yubashiruka biyahya. Ada yang baca yubshiruka biyahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, menceritakan dengan rahmat Tuhanmu seorang hambanya Allah, diceritakan seorang hambanya Allah yang bernama Zakaria, hamba yang Allah rahmati, Nabi Zakaria alaihi salam. Idnada rabbahu nida'an khafiyya, ketika berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya dalam keadaan rahasia samar, karena waktu itu giamulail Nabi Zakaria berdoa di tengah malam. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah sesungguhnya sudah melemah tulangku, washta'ala ar-ra'su dan sudah beruban rambutku, washta'ala ar-ra'su syaiba, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah ya Allah merasa putus asa dengan doa-Mu, dengan memohon kepada-Mu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan aku khawatir ya Allah turunanku atau keluargaku sebagaimana keluarga daripada paman-pamanku, min wara'i setelah wafatku, kalau aku tidak mempunyai turunan yang meneruskan perjuanganku dan misiku. Wa kanat imra'ati akhiran, dan yang ada perempuanku, istriku adalah mandul. Fahabli min ladunka waliya, anugerahkanlah ya Allah kepadaku turunan anak, yarithuni wa yarithi min ali Ya'qub, ada yarithni wa yarithni min ali Ya'qub, boleh yarithuni, boleh yarithni, turunan anak yang soleh yang bisa mewarisi sifat ilmu kenabian daripadaku dan juga daripada turunan Nabi Ya'qub karena Bani Israel. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikan itu anakku ya Allah menjadi hamba yang engkau ridhai. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar kepada kamu dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya, yang aku tidak pernah memberikan sebelumnya nama sepertinya. Kejadian ini menggambarkan akhirnya lahirlah Nabi Yahya alaihissalam, menggambarkan bagaimana Allah itu maha bisa, maha mampu. Jangan diukur dengan kebiasaan. Kalau sama Tuhan itu biasanya tidak masuk akal 98 tahun hamil. Allah itu kalau menciptakan jangan diukur dengan kebiasaan. Karena Allah maha bisa. Karena itu yang mati bisa dihidupkan, yang hidup bisa dimatikan, itu kehendak Tuhan. Yang tua bisa hamil, yang muda gak hamil-hamil, juga itu karena kehendak Tuhan. Allah tidak bisa dibatasi dengan menurut keadaan, situasinya, kondisinya, masalahnya, gak ada itu bagi Tuhan. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah itu mengendaki sesuatu, Cukup Allah memerintahkan, jadilah, akan terjadi itu dengan sendirinya. Enggak perlu alat Tuhan. Segala yang Allah kehendaki akan terjadi. Subhanahu azza wa jalla. Kemudian dari kejadian ini, Anda itu jangan pernah putus asa dari Allah. Kadang-kadang Allah itu menunda, bukan Allah itu tidak memberi. Allah itu menunda, pertama, memberikannya sesuai dengan waktunya. Kedua, untuk supaya manusia mengetahui bahwa itu adalah anugerah Tuhannya. Kadang-kadang orang itu berusaha ya. Usaha, udah hampir sukses, wah dapat untung gede, gagal. Sudah ngelepe sudah. Sudah saya serahkan sama Allah sudah. Besok ada kabar, jadi. Ini semuanya adalah membuktikan bahwa bukan usaha kamu yang membuat sukses. Kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan kamu. Dan itu yang banyak terjadi pada orang yang beriman. Dibilang, Aballaha yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah itu tidak berkenan memberikan rizkinya kepada orang beriman kecuali dengan cara tanpa disangka-sangka. Rencana mateng gagal. Enggak punya rencana hasil. Jarine wong Jawa rezeki nomplok. Itu yang terjadi. Itu sebenarnya adalah untuk memantapkan kepada kita. Oh, harus saya tadi itu pasrah tawakal kepada Tuhan saya. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Tuhannya, maka Allah yang akan mencukupinya. Di sini Nabi Zakaria alaihi salam, dia tadi itu melihat kejadian yang secara logika tidak masuk akal. Hannah tadi itu ibunya Siti Maryam udah tua, bisa melahirkan Siti Maryam. Ditaruh di ruangan diisolasi, ada makanan. Si Nabi Zakaria akhirnya dikembalikan. Kalau Allah bisa memberikan makanan, bukan lewat pohon, buah yang diberikan kepada Siti Maryam, bukan lewat pohon, tapi langsung daripada Tuhannya. Kalau seorang tua Siti Hannah itu bisa hamil seorang anak yang salihah, yaitu Siti Maryam, kenapa aku yang tua tidak bisa dikasih? Allah jika berkehendak, sekalipun aku tua, istriku tua, juga Allah akan bisa dikasih. Bisa dikasih sama Tuhannya Allah. Bisa diberi oleh Tuhannya Allah. Wah, di situ Nabi Zakaria semakin mantap. Bangun malam, sholat, Allahu Akbar. Minta terus kepada Allah. Ya Allah, aku belum pernah memohon kepadamu sia-sia, kecewa. Semua permohonanku engkau terima. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengar doa, ya Allah. Berikan kepada aku turunan, ya Allah. Bukan untuk hanya sekedar momongan seneng-senengan, tetapi turunan itu adalah untuk bisa meneruskan kenabianku, misiku, ilmuku, dakwaku. Diterima oleh Allah doanya. Dan terjadi itu. Yang ketiga, kalau minta sama Allah itu lewat sholat kalau kepingin cepat. Dan di malam hari. Nabi Zakaria diterima wa nadhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, salat. Dan di malam hari. karena doa di malam hari itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan banyak sholat. Yang punya hajat, yang ada perlu, yang pulang itu, kalau kepingin hajatnya hasil, ojo kon godek-godek ini di kuburan. Ziarah iya, tapi yang banyak sholat. Sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat hajat, sholat, yang banyak sholat. Jangan kamu datang ke dukun. Yang banyak sholat kalau punya hajat. Mohon kepada Allah, nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sengake. Kamu akan diijabahi doanya kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu banyak sholat, rezekinya lancar-lancar. Orang sekarang itu banyak main komputer. Kadang-kadang enggak sholat, wake utangi. Yang banyak sholat. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintah keluarga kamu melaksanakan salat, sabar mendirikannya, berjamaah mendirikannya. Aku Allah enggak perlu rezeki daripada kamu. Akui Allah yang akan menjamin rezeki kamu. Sak keluarga suruh salat. Ayo salat semuanya. Biar hajat kita makbul. Anak-anakku, sholat, bantu abahmu supaya hajat abahmu disampaikan oleh Allah. Pekerjaannya supaya lancar. Sholat. Sunnahnya berjamaah. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salah, ya'tikallah rizik min haitsu la tahtasib. Hei Abu Hurairah, perintahkan keluarga kamu tadi itu melaksanakan sholat, ya'tika rizq min haitsu la tahtasib. Rizki akan datang kepada kamu dengan tanpa kamu sangka-sangka. Itu diterapkan oleh orang dulu. Kalau sudah subuh, abah itu bapaknya enggak mau sholat kalau udah anaknya komplit. Banguni semuanya sholat. Duhur juga begitu, asar juga begitu, sebelum maghrib udah kumpul semuanya, sholat maghrib, yasin, waqi'ah, tabarak, ratibul haddad, isya' berjamaah. Begitu orang dulu, sholat diperhatikan. Teliti sholat anaknya, karena itu. Hidupnya biasa, tapi rezekinya lancar. Orang dulu kalau nerima tamu, potong kambing, sekarang kopi pahit. Wah, hampir setiap rumah dulu itu ada kandang. Masih ingat gak? Mungkin 30 tahun yang lalu. Ada kandang ayam, ada kandang bebek, ada kandang kambing. Itu bukan untuk dijual, tapi untuk terima tamu. Kalau nanti hari raya bisa potong. Kalau itu miara sendiri untuk dinikmati. Kalau sekarang enggak ada. Itu orang dulu. Wah, berkah orang dulu tadi. Nah, dari kejadian ini juga, kamu itu kalau minta anak, jangan asal punya anak. Lihat Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Berikan kepada aku anak yang bisa mewarisi ilmuku, kenabianku, dan juga kenabian nenek moyangku, dan jadikan dia anak yang engkau ridhai. Anda lihat, itu yang dimohon. Kalau ingin punya anak, ajak punya anak, dilucu-lucu no anaknya. Enggak perlu begitu. Anak itu jadikan cita-cita kamu itu untuk supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang bermanfaat, anak yang bisa nasihat, anak yang bisa kamu banggakan dunia sampai akhirat. Begitu kalau minta. Punya anak 7 mokong apa? Yang pertama ahli mabuk. Yang kedua pecandu narkoba. Yang ketiga orkesan tok. Yang keempat buron. Yang kelima hamil di luar nikah. Yang na'udzubillah min dzalik. Itu dia anak model ini. Nanti akan memenuhi di atas bumi ini kefasikan, kemaksiatan. Kalau minta anak, minta yang anak yang soleh. Itu harus dicita-citakan sebelum punya anak. Sekuk pokoknya dua anak dimik, baru gue tak didik. Ojo, sebelum punya anak, minta. Begitu. Lek perlu durungi rabi, ya. Hah? Bilang, ni'amul ilahi alal ibadi, kathiratun wa ajalluhunna salahul awladi. Nikmat Allah itu yang diberikan kepada hambanya banyak sekali. Termasuk nikmat yang agung adalah anak-anak yang soleh. Yang terakhir, rizki itu ya. Kalau kamu tadi itu ditanya, dari mana rizki? Dari hasil kerja aku, ojo. Dari mana kamu bisa kaya? Dari ilmuku, jangan. Kalau ditanya, dari mana kamu dapat kekayaan? Allah memberikan rizki kepada aku. Datang kepada kamu ada yang dengan sebab, datang kepada kamu rizki ada yang tidak dengan sebab. Kebanyakan Allah memberikan segala sesuatu itu dengan sebab. Tapi kadang-kadang tanpa sebab juga Allah bisa membuktikan. Buktinya Nabi Isa lahir tanpa sebab perkawinan. Tapi bukan berzinaan. Tanpa sebab Allah berikan anak. Tapi menjadi kebiasaan sunnatullah, Allah itu membuat sebab sebelum adanya akibat. Tapi itu bukan pasti, bukan harus terus. Kalau seekor ular bertelur kemudian punya anak ular, itu menjadi sebab kejadian yang lumrah. Tapi kadang-kadang Allah memberikan tidak seperti sebab. Kayu jadi ular. Tongkatnya Nabi Musa. Karena itu, segala sesuatu tadi itu jangan kamu nyatakan ini disebabkan ini. Ini karena ditakdirkan oleh Allah. Lek kon pas nobe sebab terus, tidak jadi wong mukmin lho kok nanti. Siti Maryam ketika ditanya dari mana itu rezeki? Kiriman dari Allah, pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari sebab karena dari diberikan oleh Nabi Zakaria, ada yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pernah kejadian kepada Siti Fatimah. Ceritanya itu begini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sudah enggak makan. Enggak ada makanan. Nabi masuk ke rumah istri-istrinya. Biasanya ada rezeki. Tapi saat itu enggak ada. Sudah ditahan. Nabi itu enggak pernah minta, Saudara. Enggak pernah minta. Memang seluruh waktu Nabi, upayanya Nabi semuanya adalah untuk umat. Sekalipun lapar, harus ngimami sholat. Sekalipun lapar, harus berdakwah. Itu Nabi. Tanpa harus menunjukkan, aku lapar. Kalau kita kan enggak. Kalau sakit, tahu semuanya kita. Sakit gigi berarti. Tahu semuanya. Tapi kalau sehat, enggak ada yang tahu, ditutupi. Enggak pernah diceritakan. Kalau Nabi, kalau sakit enggak ada yang tahu, Saudara. Kalau lapar enggak ada yang tahu. Nampak selalu sehat, nampak selalu seger, nampak selalu senyum, padahal kadang-kadang diganjel perutnya dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah sitinya, Siti Fatimah, putrinya. Basa-basi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya bunayya, hal indaki syai' akulu fa inni ja'i." Anakku, ada makanan enggak? Kamu punya makan enggak hari ini? Aku lagi lapar nih. Kalau ada makanan. Kata Siti Fatimah, "Demi Allah enggak ada, Ayah. Demi Allah, demi ayahku dan ibuku enggak ada makanan juga kita." Gitu. Memang keluarganya Nabi keluarga yang zuhud. Kalau kita kan buka kulkas, pasar semuanya di situ, minimarket. Enggak ada, Ayah. Ketika Nabi keluar dari rumah Siti Fatimah, ada kiriman 2 roti dan sepotong daging. Ada roti 2, ada daging. Langsung Siti Fatimah ingat ayahnya. Ya Allah, kita juga lapar. Tapi saya kepingin ayahku makan ini. Anaknya juga lapar. Hasan Husain gak usah ngomong ya. Nanti kalau ada Rasulullah jangan ngomong. Kita semuanya gak ngomong. Biar ayah makan. Ayo sekarang panggil kakek kamu, Muhammad Rasulullah. Sayyidina Hasan Husain datang. Rasulullah dipanggil sama Umi. Ada perlunya penting. Umi perlu dengan Anda. Panggil ke rumah. Aku dari sana tadi. Tahu ada perlunya penting katanya. Oh ya, datang. Datang Rasulullah. Rotinya 2 ditaruh seperti di talam gitu ya. Kemudian di dagingnya juga ditaruh di situ. Kemudian ditutupi dengan seprah atau taplak begitu. Ayah, alhamdulillah tadi wahai ayahku, Anda keluar dari sini ternyata rezeki datang. Karena itu saya mau berikan kepada ayah sekarang. Oh, halumi ya Fatimah. Bawa kemari wahai Fatimah, bawa. Masya Allah, dibuka. Isinya bukan 2 roti, banyak. Penuh. Dagingnya juga penuh banyak. Kaget Siti Fatimah. Loh, kok jadi banyak? Akhirnya Nabi tanya, "Min aina laki hadha?" Dari mana ini motong kambing kamu? Kok begini banyak rotinya? Mau undang-undang? Siti Fatimah sadar ini berkah dari Allah. Asalnya enggak begini kirimannya. Maka Siti Fatimah menyatakan, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ini rezeki dari Allah, Ayah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka. Senyum Rasulullah. Memang putrinya ini hebat. Nabi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ja'alaki ya bunayya syabiha bi sayyidati nisa bani Israil. Fa innaha kanat idza razaqallahu syai'an fasu'ilat anhu qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah Allah menjadikan kamu wahai putriku sama dengan pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Siti Maryam. Karena Siti Maryam ketika ditanya tentang rizki, maka dia menyatakan huwa min indillah, ini datang daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan tanpa diperhitungkan. Sama jawabannya dengan kamu nak, alhamdulillah kamu mirip dengan Siti Maryam, senang ayah. Loh, mana Sayyidina Ali? Anu, ada di luar. Ayo dipanggil Sayyidina Ali. Makan bersama sak keluarga. Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bukan itu tok, dipanggil istri-istri yang lainnya Rasulullah. Kan enggak ada makanan semuanya. Panggil semuanya. Makan ada di situ semua istri-istrinya Nabi. Kemudian anak-anaknya dipanggil juga yang lainnya. Makan ada di situ semuanya. Udah kenyang masih ada sisanya, kirimkan ke tetangga-tetangga yang enggak punya, enggak punya. Berkah benar itu rezeki. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hah? Kalau kepingin berkah rezekinya gitu. Kalau masih ada, panggil family-familinya. Ajak untuk menikmati berkah. Tetangga-tetangganya dikirimi berkah, disimpan sampai basin. Kalau kepingin rezekinya itu berkah, begitu. Kita kasih gambaran ya. Tahu sumber nggak? Air sumber itu meluap, keluar terus. Cuma air sumber itu nggak pernah nyimpen. Dia selalu beramal, terus mengalir. Masuk sungai-sungainya, nanti akhirnya masuk ke sawah-sawah, masuk ke kebun-kebun, masuk nanti ke rumahnya orang-orang. Faham ya? Sampai menjadi ledeng-ledeng itu semuanya. Orang minum, orang mandi, orang cuci pakaian, orang kora-kora, semuanya. Tapi terus keluar, tidak pernah sati itu sumber. Terus keluar. Begitu juga orang tadi itu, rezeki kadang-kadang terus keluar. Dasat itu nanti masuk ke anak yatim, masuk kepada orang-orang yang fakir miskin, masuk kepada itu, masuk kepada itu, terus gitu. Ini sumbernya, enggak sat ini nanti. Ada lagi orang itu seperti sumur. Tahu sumur enggak? Sumur itu mau ngasih tapi enggak mau berjalan airnya, tunggu orang datang. Sumur minta air, monggo kasih. Kalau enggak, menengtak sumur. Ada orang gitu itu, menengtak. Kalau diminta, ini ada acara di sini. Oh ya, nyumbang, nyumbang. Tapi ngentane dijauhi, ini sumur ini. Akhirnya sumur tadi itu ya tetap ya, tetap. Kalau diambil satu timba, sumbernya keluarnya satu timboto. Kalau yang diambil satu drum, keluarnya nanti sumbernya satu drum tok, pancet ukuran ini. Nggak berlimpah seperti tadi itu, nggak sasat itu. Terus keluar tadi itu. Kalau ini nggak mungkin sumur tadi itu sampai meluap, sampai ke atas, sampai drodo semuanya nggak. Ya sama ledah itu. Konjoku rong timbo, metune rong timbo, ya sama mana. Menurut ukuran keluarnya, kenapa? Kok sumur ngenteni dijauhi? Ki sumur ini. Yang ketiga, Mesti Aisyah dicukup obobone. Sudah enggak mengeluarkan sumber sama sekali. Podo sama orang yang berharap air dari batu. Enggak netes blas, enggak direken. Wah, krungu blas enggak ndelok blas batu. Saya ini butuh air, meneng tok. Watu. Gak peduli tetangganya sakit, gak peduli dulure loro, gak peduli familinya membutuhkan, gak peduli. Budek tuli sumum bukmum umyum fahum layak gilun. Ada orang gitu itu. Ada orang begitu. Wis iki watu, watu. Wis aja dijauh. Carane apa? Pecahan gencor. Karena itu lihat ini bagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. mengalir semuanya berkah saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa meniru akhlak mereka. Amin Allahumma amin.